Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام إخواتي في الدين أعزني الله وإياكم saudara saudariku muslimin muslimat para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, khususnya saudara-saudariku muslimin muslimat ikhwan dan akhwat di kota Palu dan sekitarnya yang mendengar langsung siaran kajian malam ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga acara ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah ta'ala serta mendapatkan manfaat bagi kita semua dari apa yang kita kaji ini. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah yang paling besar. Ketika Allah memilih kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, bukan orang-orang yang Allah sesatkan. Allah katakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita, membimbing kami semua dengan petunjuknya sehingga kita semua mendapatkan kebaikan ini. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pengumumannya, kita akan sedikit membahas tentang peranan wanita muslimah dalam dakwah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kedudukan yang besar, kedudukan yang mulia, kedudukan yang istimewa bagi muslimah. Di dalam Islam, wanita sangat dimuliakan, sangat diperhatikan dengan perhatian yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, laki-laki dan wanita, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kedudukan bagi kaum wanita, kedudukan yang sedemikian mulia. Terlebih ketika wanita menyadari peranannya begitu besar di dalam kehidupan ini, baik peranan di dalam rumah tangga, peranan di dalam pendidikan generasi anak-anak, ya, juga peranan dalam satu bangsa, di mana akan menjadi baik satu negeri ketika wanita-wanita di negeri itu baik akhlaknya, baik agamanya. Ketika wanita-wanita itu salihat, maka akan menjadi baik bagi umat. Karenanya, karena waktu yang singkat tidak mungkin kita akan banyak membahas, kita akan sedikit ya untuk mengingatkan khususnya pada keluarga saya pribadi dan juga kepada saudara-saudariku muslimin muslimat, para pendengar yang kami cintai dan kami muliakan. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Sungguh peranan wanita dalam Islam begitu besar, dalam dakwah pun demikian besar. Sehingga kita lihat bagaimana istri para anbiya yang Allah jadikan teladan bagi kita, seperti istri Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula istri Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka telah mendapatkan kemuliaan dengan Islam, dan mereka dimuliakan dalam Islam. Karenanya, supaya kita semua para wanita muslimat bersyukur dan bisa memposisikan diri dengan baik, bisa menjadi pendamping bagi suami, bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak keturunannya, bagi anak cucunya, dan bisa menjadi satu tonggak kebaikan bagi negaranya. Ingin kami sampaikan terlebih dahulu bentuk-bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita yang sungguh tidak didapatkan pada agama yang lain kecuali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para wanita dengar, perhatikan kemuliaan seperti apa yang telah Allah anugerahkan, sehingga layaknya kita, kalian para wanita muslimat khususnya, benar-benar bersyukur atas keagungan dan kemuliaan yang Allah anugerahkan ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan wanita dalam Islam, keberadaannya dia sebagai ibu. Allah telah wasiatkan dalam Al-Quranul Karim, wasiat yang begitu agung untuk seluruh manusia. Disebutkan dalam suratul Luqman, وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah sudah ingatkan kepada kita dalam ayat yang agung ini, sungguh telah kami wasiatkan kepada segenap manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama pada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah seiring dengan bertambahnya usia kandungannya. Ini Allah ingatkan kepada manusia akan jasa yang tak bisa dilupakan. Keberadaan seorang wanita, sosok wanita, ibu, adalah sebab terlahir kita manusia ke dunia ini. Siapa orang yang tidak mengenal jasa ibu? Demikian besarnya keberadaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyanyiakan kalian para wanita muslimah. Dan ini Allah ingatkan juga peran kalian sebagai ibu. Apa yang bisa kalian berikan pada anak-anak kalian adalah buah yang akan kalian petik di masa yang akan datang dari anak-anak kalian. Allah wasiatkan kepada para kita anak-anaknya, kita semua anak-anaknya, seluruh manusia, Allah wasiatkan untuk berbuat baik pada ibunya. Ingat kaum muslimat, barakallahu fikum, bahwa kita semua juga lahir dari wanita. Dan kita mengakui begitu besar pengorbanan seorang ibu saat hamil, demikian beratnya beban yang tak bisa dilepaskan, tak bisa ditanggalkan. Kemana dia bergerak, pergi, berjalan, selalu mengiringinya. kandungan bayi yang ada di rahimnya. Tidur pun ikut menyertainya kemanapun. Dan tentunya kesabaran ibu tak bisa diukur dengan jasa atau balas budi anak. Tak bisa untuk membalas jasa ibunya. Ibu setelah mengandungnya kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Maka Allah ingatkan, anishkurli, agar kalian manusia syukur padaku, yakni kepada Allah. Wali-walidaika, dan pada orang tuamu. Kepada ibu, kepada bapak. Ilayyal masir, kepada aku, kata Allah, kalian akan kembali. Ini yang pertama kami ingatkan wanita muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan engkau dalam ayat yang agung ini. Sampai Allah perintahkan untuk segenap manusia agar berbuat baik pada orang tuanya, terutama engkau ibu. Kepada ibu. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahaku bi khairi suhbati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dia dengan sebaiknya, dengan yang sebaik-baiknya? Beliau jawab, ummuk, ibumu. Sumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Diulang, ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Baru beliau jawab, abaka, bapakmu. Tidakkah kalian menyadari kedudukan yang mulia ini di dunia yang Allah berikan pada kalian wanita? Ini adalah kehormatan yang Allah berikan dari pencipta kita semua. Dan tidak bisa anak membalas budi ibu apapun yang diperbuatnya. Sempat seorang ya di zaman salafus saleh dulu, dia tawaf menunaikan haji sambil menggendong ibunya sampai selesai. Menemui Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, apakah yang seperti ini sudah cukup aku membalas budi ibuku? Dibawakan hadis Nabi SAW, la yajzi walidun walidan, tidak mungkin seorang anak akan bisa membalas budi baik ibunya atau orang tuanya, kecuali kalau orang tua ada jadi budak. Lalu anak tebus, anak bebaskan dia, merdekakan dia. Naam ikhwati fiddin, a'azzanallahu iyyakum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua juga mengakui keagungan seorang ibu. Dan betapa besarnya keadaan ibu saat hidupnya bagi anak-anak. Ya, dia bagaimanapun keadaannya sudah tua pun usianya tetap. Doa ibu adalah rahmat bagi kita tentunya. Doa kebaikan itu yang tentu kita harapkan. Maka engkau wanita pun jangan lupa, karena engkau dipersiapkan menjadi pencetak generasi mendatang. Penerus bagi umat ini, generasi bagi kaum muslimin. Hendaknya engkau pun perhatikan. Engkau tidak hanya sekedar bisa mengandung, bisa melahirkan, tapi juga harus bisa mendidik. Dan suami tentunya menjadi pendamping. Terlebih ketika suami memiliki peranan sebagai seorang da'i yang membawa dakwah, kalian wanita harus bisa mencerminkan pula sosok pendamping yang menjadi teladan bagi umat ini seperti para Ambiya. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah telah memuliakan Islam dengan memberikan kepada kaum wanita kedudukan sama dengan laki-laki. Artinya kedudukan yang sama dalam hak. Beberapa hak Allah samakan, demikian dalam hukum juga sama. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sungguh wanita itu saudara kandung laki-laki. Artinya dalam hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Ya, wanita punya kedudukan seperti itu dengan kaum laki-laki, maka dalam hak pun ada hak bagi wanita. Kepemilikan, hak waris, seperti laki-laki punya hak memiliki, hak mendapatkan waris. Subhanallah. Beda dengan dulu, di zaman jahiliyah, wanita bukan orang yang menerima waris, tapi termasuk bagian dari warisan yang diwariskan. Maka Islam menghapus perkara ini karena akan menjadikan putusnya nasab atau menjadi tidak karuan nasabnya. Ketika wanita diwariskan, anak mewarisi ibunya, tentunya akan menjadi kacau. Siapa sebenarnya bapaknya? Siapa orang tuanya? Islam tidak mengizinkan demikian. Dan kita lihat kaum wanita bagaimana di dalam hukum yang Allah perintahkan kepada laki-laki berlaku bagi wanita. Begitupun hukum had yang diberikan pada laki-laki sama untuk wanita. Laki-laki zina dirajam. Begitupun wanita zina sama. Ini juga termasuk bentuk pemuliaan kepada kaum wanita. Jangan sampai kita ini terkesan atau terbawa slogan orang-orang kafir yang menyuarakan emansipasi wanita tapi tidak memperhatikan hak-hak wanita itu sendiri. Memaksakan wanita untuk berperan seperti laki-laki ini adalah melampaui batas tentunya. Maka walaupun kalian berperan di dalam Islam, tentunya peranan kalian itu sebatas yang Allah telah gariskan. Dan sungguh ruang lingkup kalian Allah Ta'ala sesuaikan dengan kodrat kalian wanita yang Allah ciptakan memang dalam keadaan lemah. Dan tabiat sifat wanita itu dilindungi, disayangi, dijaga, diayomi. Makanya Allah katakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kalian, para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian keluar dari rumah dalam keadaan bertabarruj, bersolek, berdandan seperti model orang-orang jahiliyah. Allah telah memilih tempat yang terbaik bagi kalian wanita muslimah, di mana rumah itu menjadi hijab bagi kalian. Kalian bisa menanggalkan pakaian di rumah hanya dengan pakaian yang wajar dalam rumah. Bahkan ketika kalian di dalam kamar kalian sendiri pribadi bersama suami, Allah Ta'ala memperkenankan terserah kepada kalian. Dan dijaga oleh Allah, jangankan orang lain, anak pun yang sudah sedikit mengerti, anak pun tidak boleh masuk dalam kamar orang tua, kamar suami istri artinya. Di waktu yang tiga, ba'da isya, menjelang subuh, dan ba'da zuhur. Waktu ketika menanggalkan pakaian, waktu istirahat. Allah jaga, Allah beri kesempatan, kehormatan, kemuliaan buat kalian para wanita menjadi teman bagi suami kalian. Sehingga sampai-sampai subhanallah. Yang ketiga, Allah gugurkan kewajiban sholat jamaah bagi kalian di masjid para wanita muslimat. Ini bukan untuk merendahkan kalian, tapi untuk memudahkan dan diberinya kemudahan kalian. Barakallahu fikum. Allah berikan yang ini untuk kalian dapatkan keringanan dan kemudahan. Tidak kalian diwajibkan seperti laki-laki ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Tapi kalian dipersiapkan untuk menyiapkan, menyambut kedatangan suami yang pergi ke masjid, pulang kalian sudah siapkan. Subuh, kalian bangun, suami juga bangun, suami bersiap ke masjid sholat berjamaah, lanjut dengan zikir, kalian di rumah juga sholat, zikir dan menyiapkan apa yang bisa disiapkan untuk pagi hari buat suami. Sehingga saat suami pulang dari masjid, subhanallah, engkau sudah tampil menarik, dengan kesegaran yang menggiurkan. Karena sudah membasuh muka dengan air wudu minimal atau mandi. Sudah basah bibir dengan zikir. Tersungging senyum menyambut datang suami. Tersajikan teh, secangkir teh atau kopi. Dengan kue bikinan tanganmu sendiri. Kayak apa hati suami mendapatkan jamuan dan pelayanan wanita salihah seperti ini kira-kira? Tanya suamimu. Tentunya akan sangat bahagia dan tumbuh yang namanya sakinah. Ketenangan, ketenteraman jiwa yang kemudian juga lahir mawaddah warahmah, cinta, kasih sayang. Siapa yang untung? Kau juga diuntungkan wanita muslimah barakallahu fikum. Kalian diuntungkan dengan mendapatkan cinta kasih sayang suami bertambah padamu, sayangnya tambah padamu. Itu Islam menjaga kalian sedemikian rupa. Jangan kalian menganggap itu pekerjaan sebagai kalian kayak babu atau pembantu. Bukan. Coba kalau kalian sebagai wanita berperan wanita karir. Pagi bangun subuh. Yang dipikir bukan bagaimana nyiapin hidangan buat suami. Tapi mikirin diri sendiri. Untuk pergi kantor, pergi kerja, pergi ini, pergi itu. Tentunya ini tidak akan fokus untuk melayani suami. Sampai-sampai suami terpaksa cari sarapan sendiri. Bikin kopi sendiri. Karena istri siap bersolek untuk berhias, untuk kerja, pergi. Berangkat sendiri-sendiri. Siapa yang dipamiti? Enggak ada. Suami mau pamit, istri sudah duluan berangkat kerja. Atau istri mau pamit, suami sudah berangkat. Siapa yang ditinggalkan di rumah? Anak-anak dengan siapa? Tak jelas. Kira-kira di mana peranmu seperti ini? Lalu di mana anak-anakmu kira-kira kalau engkau tinggalkan mereka? Jangan kemudian mengatakan, oh mereka sudah tak tinggalin uang di rumah, dikunci atau bisa bermain sendiri. Subhanallah, beda-beda tentunya. Anak dalam asuhan dengan anak yang tidak diasuh oleh ibunya. Sesayang-sayangnya orang lain masih tetap sayang ibu sendiri tentunya. Sehingga Islam memberikan kesempatan kalian wanita. Pagi suami pulang dari masjid. Kalian sudah siapkan yang memang bisa disiapkan. Sambut dengan senyum. Senyummu itu sudah sedekah. Itu sudah ibadah. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi ahika atau fi wajhi ahika lahaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu. Tabassumuka li ahika. Laka sedekah. Senyummu bagi saudaramu itu sedekah. Terlebih senyum wanita istri kepada suami. Itu tentunya adalah sedekah yang besar. Menambah kecintaan suami. Ingat kalian tidakkah ingin wanita muslimah jadi wanita teladan. Jadi wanita surga. Jadi wanita yang disanjung Allah Ta'ala. Tidakkah kalian inginkan yang demikian. Mendapat predikat wanita solihah. Yang Allah Ta'ala katakan, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Allah sudah katakan, adapun wanita salihat itu adalah wanita yang selalu qanitat, taat, tunduk kepada Allah, taat pada suami. Dia selalu menjaga dirinya saat suami tidak ada di sisinya. Dan ketika suami datang, engkau berusaha menjadi wanita yang terbaik. Seperti apakah wanita yang paling baik itu? Bukan yang paling cantik, ingat. Bukan yang paling kaya. Tapi dikatakan Nabi SAW, khairun nisa'ikum alladhi tasurruka idha nawartaha. Sebaik-baik wanita kalian itu adalah wanita yang selalu tampil. Menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Wa ta'atka idza amartaha, selalu taat kepadamu ketika engkau memerintahnya. Wa hafizatka idza ghibta, dan selalu menjagamu ketika engkau tidak ada di sisinya. Yakni menjaga milik suami, termasuk dirimu wanita salihat muslimat, milik suamimu. Engkau jaga dirimu, rawat baik-baik. Begitupun anak-anak milik suamimu, jaga asuh ya, mereka baik-baik, didik baik-baik. Harta juga milik suamimu, jaga, rawat, atur baik-baik. Ini keberadaanmu. Dan jangan engkau menganggap atau engkau menilai dengan dunia, berapa sih engkau suami memberi kepada istri? Kok istri dituntut seperti ini besarnya tanggung jawabnya? Wahai wanita muslimat, kalau engkau inginkan dunia, tidaklah mungkin ya akan bisa memuaskanmu dunia ini. Tapi kalau engkau berpikir akhirat sungguh, sungguh kalau engkau berpikir untuk akhirat, maka engkau akan dapatkan yang terbaik bagimu. Dikatakan oleh Nabi SAW, Ida solatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa khsanat farjaha, wa ta'at ba'laha aw zawjaha, kila laha udkhulil jannah min ayy abwabin syi'ti. Bila mana wanita telah menegakkan 5 waktu solatnya, menjalankan ibadah puasa Ramadannya, dia memelihara kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat pada suaminya, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga Allah. Dari pintu mana engkau menginginkannya? Ya, subhanallah. Coba perhatikan yang Allah katakan kepada istri-istri Nabi SAW, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Dikatakan wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ya. Kalian beda tentunya. Dan saudara-saudariku muslim-muslimat jamaah pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan untuk wanita salihat. Ya. Seperti Allah katakan dalam suratul Ahzab ayat 31. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajra marratain wa atadana lah rizqan karima. Dan siapa yang tunduk taat di antara kalian para wanita muslimat, termasuk ini ayat kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah SAW, siapa di antara kalian tunduk taat kepada Allah, tunduk taat kepada Rasulnya dan beramal saleh, Allah akan memberi dia pahala 2 kali. Di dunia diberi kebaikan, di akhirat Allah janji baginya rizki yang mulia itu surga. Kepada muslimat, perhatikan yang Allah janjikan ini, sehingga kalian jalani dengan sabar kewajiban kalian, peranan kalian di rumah sebagai ibu yang harus bisa mengasuh anak-anak dengan baik, sebagai pendidik yang bisa mendidik dengan baik, sebagai teladan bagi anak putra putri di rumah, ya, sebagai guru, jadilah teladan yang baik. Baik kepada Allah dalam ibadahnya, baik kepada suami dalam pelayanannya, dan baik kepada anak dalam menyayanginya dan mendidiknya. Ini peranan kalian yang besar. Allah balas dengan yang lebih besar, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian rela mengejar dunia dengan gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau mungkin 100 juta sekalipun, yang engkau haram mendapatkan surga? Apakah kalian ingin menukar surga Allah dengan dunia? Mengejar karir untuk mengejar gaji sekian besarnya, sekian juta rupiah. Tapi engkau terlantarkan anak-anakmu. Engkau tidak sanggup, tidak bisa mendidik mereka, mengawasi dan menyayangi dengan sempurna kepada mereka yang masih tumbuh, butuh perhatianmu, orang tua, wanita, muslimat. Mereka butuh diajari olehmu, didampingi olehmu sebagai ibu. Tapi kau tinggalkan kerja. Suamimu butuh bersamamu, butuh bercengkrama, butuh pelayananmu. Engkau melayani orang lain. Sehingga engkau bisa senyum di kantor, kau bisa senyum di tempat kerja, tapi tak ada senyum bagi suami di rumah. Apa artinya? Ini yang menjadi gagal suami meraih kesuksesan akhiratnya. ya, menjadikan suami terhalang mendapatkan surga, sehingga dia masuk kerana dayus suami yang tidak punya wibawa. Istri berbuat durhaka, suami pun tak kuasa mencegahnya. Karena istri menuntut, ini hak wanita mas, abang atau daeng. Ini hak kami wanita, jangan dilarang. Biar kami di zaman modern, bukan zaman dulu lah. Kita wanita harus kerja. Tidak demikian wanita salihat, mukminat. Tidak demikian, ingat firman Allah dan surat Al-Ahzab tadi. Ayat yang ke-33. Kalian tinggal di rumah kalian. Jangan kalian bersolek, berdandan, keluar rumah. Ya, ini memang tabiat wanita. Kalau ingin keluar rumah, tentunya tidak pede dengan apa adanya. Apalagi keluar untuk ketemu orang lain. Entah itu arisan, bahkan hanya ketemu keluarga pun demikian. Mau tampil supaya orang lain lihat dia cantik, dia bagus. Tapi kadang mengherankan, ironisnya, ketika untuk orang lain dia ingin tampil dipandang cantik. Tapi untuk suami, apa adanya. Ini keliru, terbalik 180 derajat. Taib. Barakallahu fikum, iwafillah, azinullah iyakum. Untuk suami pun harus perhatikan. Wanita butuh bantuan. Berikan dia tempat tinggal untuk menjaga kehormatannya dan menjadi hijab baginya. Tempat tinggal yang mendukung secara syariat. Demikian pula untuk pendidikan anak-anak. Supaya istri pun di rumah bisa berperan dengan baik. Ya. Terus begitu pun di samping Islam telah menetapkan wanita atau Allah Ta'ala telah menggugurkan kewajiban wanita sholat berjamaah di masjid. Cukup wanita sholat di rumah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita yang datang kepada beliau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku ingin sekali sholat selalu di belakangmu di masjid. Beliau tahu. Dan beliau jawab, sungguh aku tahu kalian benar ingin sholat bersamaku tamun. Ya. Sholat kalian di kamar kalian itu lebih afdol dibanding sholat kalian di tengah rumah kalian. Dan sholat kalian wanita di tengah rumah kalian lebih afdol dibanding di masjid kaum kalian. Dan sholat di masjid kaum kalian lebih utama daripada di masjidku ini. Artinya dibandingkan masjid Nabawi yang sedikit kali lipat kebaikannya kita sholat berjamaah. Afdol kalian wanita sholat di rumah. Tidakkah kita inginkan yang lebih afdol? Tentunya. Nah, adapun laki-laki beda. Kata Rasulullah SAW, sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu bagi laki-laki dibanding sholat sendiri di rumah lebih utama 27 derajat. Makanya laki-laki juga diwajibkan ke masjid. Wanita bersyarat ke masjid, dibolehkannya. Kemudian perlu kalian ingat juga muslimat. Ya, untuk supaya bersyukur kepada Allah dengan kemuliaan yang diberikan Islam. Diberikan Allah kepada kalian. Sungguh Islam menjaga kalian wanita. Dari kalian masih bayi, kecil, dijaga, dipelihara. Hak-hak kalian. Dan orang tua yang memiliki anak wanita pun diperintahkan bersabarlah. Mengasuh mereka, mendidik mereka. Sampai-sampai Nabi SAW beliau bersabda. Mani batala minal banati bisyai'in kunna lahu syitran minan nar. Barang siapa orang tua yang diuji memiliki anak-anak wanita, ya, kemudian dia bersabar mendidiknya sampai dewasa, maka anak wanitanya itu akan menjadi pembenteng atau penghalang yang membentenginya dari api neraka. Ini sekaligus Allah sebut, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis hak anak dari orang tua, anak wanita. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran itu wanita dan laki-laki. Dalam penyebutannya kadang wanita didahulukan. Untuk menunjukkan bahwa wanita itu juga punya hak dan dimuliakan. Beda dengan anggapan orang-orang jahiliyah. Kalau dikabarkan dia lahir anak dari istrinya wanita, maka hanya ada dua pilihan. Anggapan orang-orang jahiliyah dulu. Akankah dibiarkan anaknya hidup dengan menanggung resiko malu, hina, ataukah akan dibunuhnya, dikubur hidup-hidup saja saat bayi? Ini anggapan yang mereka keliru tentunya. Tapi Islam justru mengangkat derajat kalian, martabat kalian wanita. Perhatikan, kalian wajib dijaga, dipelihara oleh orang tua kalian dari kecil sampai dewasa. Ketika menikah, kalian diserahkan kepada suami kalian dengan akad nikah yang dipersaksikan oleh wali dan saksi. Lihat, Islam menjaga kalian sedemikian sempurnanya. Apakah kalian akan menghancurkan sendiri mahligai keindahan dan kemuliaan kalian? Mencari kehinaan bersama dunia yang fana ini? Wanita yang solehah tentunya berpikir. Dia pilih akhirat. Dia pilih akhirat. Karena dunia akan sirna, fana, akhirat akan didapatkannya itu surga. Perhatikan para muslimat dan ikhwah fillah barakallahu fikum, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Kita punya anak wanita tentunya sudah merasakan memang berat. Berat mendidik anak wanita, menjaganya, mengawasinya. Sampai-sampai keluar rumah harus kita kawal. Harus dengan mahram. Tidak boleh pergi safar sendiri. Punya keperluan dikawal untuk cari keperluannya. Sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa menikah baru orang tua lepas. Karena tanggung jawab sudah berpindah kepada suaminya. Nah, keberhasilan orang tua mendidik putrinya. Anak wanitanya. Sampai dewasa inilah. Yang akan menjadikan jaminan. Yang kata Rasulullah SAW, dia dengan Rasulullah SAW akan dekat seperti dua jari. Beliau tunjukkan jari tangan, jari telunjuk. Kepada orang tua yang berhasil dengan baik. Mendidik putrinya. Apalagi dia punya anak wanita banyak. Tiga. Atau dua. Bahkan satu pun demikian. Sehingga kalian wanita muslimat, seperti yang telah Allah pelihara, kalian dijaga, dihormati, dimuliakan dari kecil, kalian tumbuh juga terjaga, sampai dewasa, sampai tua, kalian punya anak pun, anak diwajibkan berbakti kepadamu. Coba lihat. Ya. Dan Allah berikan keistimewaan pula kepadamu, syariat jihad, wanita tidak diperintahkan seperti laki-laki berperang. Karena posisi kalian lemah. Dan kalian harus dijaga, dilindungi. Sedangkan suami diperintahkan berjihad, berperang, mengangkat senjata. Menjaga wilayah muslimin dan menjaga harta muslimin. Menjaga wanita-wanita muslimat dan anak-anak muslimin. Dengan jihad fisabilillah, kalian wanitalah yang dilindungi, yang dijaga. Subhanallah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kalian sedemikian. Sehingga mestinya kalian bisa memposisikan diri. Ketika suami berangkat berjihad, apa yang kalian lakukan? Dulu, wanita di zaman sahabat radhiyallahu anhum, juga para tabi'in yang mereka itu, kita lihat dalam sejarah para suaminya terus mengemban ya beban kewajiban untuk berjihad. mendakwakan Islam dan menyebarkan Islam muslimin, ya, untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, menaklukkan negeri-negeri kafir. Hampir tidak pernah ada di rumah suaminya. Lalu bagaimana wanita peranannya? Siapa yang mengasuh anak-anaknya, yang mendidiknya? Wanita di rumah, ibunya. Satu contoh, kalian mungkin pernah baca kisah, ya, Rabi'ah. Ya subhanallah, yang dia menjadi seorang sosok ulama, mufti di Madinah. Bagaimana orang tuanya? Bapaknya pergi berjihad selama 30 tahun meninggalkan dia dari Malaysia dalam kandungan. Sehingga lahir tidak mengenal bapaknya seperti apa, bagaimana. Yaitu Faruq, bapaknya. Tidak dikenalnya dia lahir dalam asuhan ibunya. Tumbuh dewasa. Tapi ibunya dengan sabarnya mendidik dan mengantarkan anaknya ke tempat-tempat ulama. Belajar duduk di majlis para ulama, mendatangi para ulama atau mendatangkan guru untuk mengajari anaknya. Dengan memberikan biaya sedemikian semampunya, semaksimal mungkin. Sehingga apa yang terjadi ketika bapaknya sekian lama berjihad, tiada pernah pulang sama sekali karena terus dari satu negeri ke negeri yang lain, ke satu wilayah ke wilayah yang lain, penaklukan demi penaklukan. Sudah 30 tahun kurang lebih dihitungnya dia pulang. Tentunya 30 tahun tidak ngerti, tidak kenal anaknya seperti apa, sudah dewasa. Tapi keberhasilan istri mengagumkan kisahnya. Sepulangnya dia sampai di Madinah, ke masjid dia sholat, ya. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah. Dia cari mana rumahnya. Hampir tidak mengenal kembali karena sudah sekian lama. Tentu sudah berubah keadaannya, tapi dia kenal itu rumahnya. Merasa itu rumah sendiri, dia ketuk, dia masuk. Anaknya yang sudah dewasa merasa ada laki-laki yang tadi kenal masuk rumahnya. Dia tanggung jawab menjaga ibunya. Demi menjaga ibunya, maka dia pun langsung bergulat dengan laki-laki yang masuk. Ribut di luar rumah. Bergulat dua orang laki-laki. Tetangga tentunya dengar, ibunya mendengar keributan. Lihat, ternyata dikenal itu adalah suaminya. Dikatakan, nak, itu abalah bapakmu, nak. Terhenti. Yang mengagumkan ketika dia duduk di masjid, dia dapatkan masjid paling belakang. Ketika subuhnya, dia ingin mendapatkan siapa sebenarnya yang sedang duduk di depan di majlis ilmu yang menyampaikan faedah-faedah begitu mengagumkan faedahnya. Dalam hatinya betapa bahagianya orang tua kalau punya anak laki-laki seperti ini. Jadi ulama besar, manusia banyak ini. Sehingga dia terlambat ke masjid, tidak dapatkan di depan, dapat di paling di belakang dan tidak bisa mengenal siapa yang di depannya. Dia bertanya-tanya kepada orang-orang jamaah di masjid setelah selesai kajiannya. Siapakah tadi yang mengisi kajian? Orang pun tidak kenal sebenarnya siapa yang bertanya ini. Oh, itu namanya Rabi'ah bin Faruq. Katanya bapaknya berjihad tapi belum pulang sekian lamanya. Subhanallah, hati siapa yang tidak tertegun, takjub dan sangat bahagia. Lihat peranan wanita dalam mendidik, mengasuh anak. Keberhasilannya tidak mutlak suami harus begini, suami harus begini. Idealnya memang bersama. Tapi kalau suami memang mengemban amanah dakwah, amanah jihad seperti ini, apakah wanita, nak, bapakmu aja gak pernah di rumah, sudah kamu pergi aja main, terserah. Kayak abimu juga gak pernah di rumah, terserah kamu sudah. Ini wanita gak punya peran sama sekali. Taunya dia terima uang dari suami, dia belanja, dia makan sama anaknya. Bukan begitu wanita solihat, muslimah. Wanita solihat muslimat punya itikad besar mendidik anak-anaknya menjadi orang besar. Ingat, tidaklah ada sosok seorang yang besar kecuali lahir di balik itu adalah wanita yang berjiwa besar. Seperti tadi contohnya, seperti Imam Syafi'i, Sufyan As-Sauri, dan sekian deretan para ulama besar, semua lahir dari wanita-wanita yang berjiwa besar, termasuk Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Itu juga lahir dari seorang wanita, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu an, wanita yang salihat. Itu perhatikan apa peranmu para ummahat muslimat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping menggugurkan kewajiban jihad bagi kaum wanita, sungguh Allah wajibkan dalam Islam, ya. Allah telah putuskan dalam Islam hukuman yang dahsyat bagi orang yang menuduh wanita yang baik dengan tuduhan zina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apa hukumannya? Harus 80 kali cambuk, dan dia dikatakan pendusta dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Ini hukuman. Sebagai bentuk apa? Penjagaan, jangan gegabah, jangan gampang, jangan mudah menjatuhkan martabat seorang wanita muslimah. Loh kok wanita muslimah? Laki-laki juga sama, karena sungguh wasiat Rasulullah SAW sama. Inna amwaluk, inna dima'akum wa amwalukum wa irdukum haram. Sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, ya, kehormatan kalian semua muslimin itu haram. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditoreh atau dilukai kehormatannya. Sehingga hati-hati, jangan gegabah menuduh wanita muslimah dengan tuduhan jelek. Kalau sampai tidak bisa mendatangkan saksi, maka akan kembali hukum kepada orang yang menuduh tersebut. Sehingga wanita terjaga kehormatannya, tidak mudah dituduh. Apalagi wanita muslimah. Namun kalian wanita muslimat bukan berarti kalian aman sempurna, tapi kalian juga harus waspada. Betapa pandainya syaitan punya makar. Jangan kalian merasa aman dengan hijab yang melekat pada tubuh kalian. Kalian aman dari godaan syaitan. Terkadang setan juga menyelinap begitu dahsyat dan pintarnya membawamu ke ranah yang hina dengan tutup, ya, yang menutupi badanmu, tapi perbuatanmu memalukan. Jangan sampai waliyadzubillah. Bahkan ketika engkau wanita muslimat sudah meninggal dunia pun, tidak sembarang orang memandikanmu, karena seperti hidupmu terjaga terhormat, ya, terjaga kemuliaanmu. Begitupun ketika engkau meninggal dunia, yang mandikan hanya suamimu yang dibolehkan, atau wanita yang diizinkan dari keluargamu. Tidak boleh orang laki-laki lain melihat auratmu sedikit pun. Seperti engkau jaga ketika hidupmu, wafatmu pun tetap dijaga. Tidak sembarang. Dan ini semua adalah bentuk kehormatan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita muslimat. Naam. Kemudian yang berikutnya termasuk penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita muslimat, ya, yaitu apa? Dia diberi keringanan oleh Allah Ta'ala hanya sekedar memendekkan sedikit rambut ketika ihram. Enggak kayak laki-laki dibotak. Wanita biarpun ihram atau haji, ya, umrah atau haji, ketika selesai bertahalul, laki-laki digundul, dibotak, tapi wanita tidak demikian. Sebab rambut bagi wanita mahkota ibaratnya, yang akan mempercantik dan memperindah bentuk rupanya. Sehingga cukup dipotong sedikit ujungnya, sehingga tidak mengurangi kecantikannya, keelokannya. Coba kalau wanita diperintahkan seperti laki-laki, pulang haji, pulang umrah, suami pangling. Duh, kok jadi botak seperti ini? Hilang keindahannya, hilang keelokannya. Sehingga wanita, jangankan, ya, ini di dalam perkara haji umrah saja, wanita cukup memindahkan sedikit. Maka kalian jangan sampai kelewatan. Tidak haji, tidak umrah, cukur bentuk laki-laki. Wanita kok rambutnya kayak laki-laki? Apa jadinya? Tidak bisa dibedakan. Ini perempuan kah laki-laki? Dari belakang kayak laki-laki, di depan kok perempuan? Atau tidak bisa dibedakan? Bahkan laki-laki dipanjangkan kayak perempuan. Wal'iyadzubillah. Janganlah masuk ranah yang menyebabkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian wanita muslimah. Perhatikan. Dan sungguh diantara kemuliaan yang Allah berikan pula kepada kalian wanita muslimat, perhatikan. Kalian dinikah pun harus dengan mahar. Laki-laki untuk mengambil kalian dengan akad dan harus memberikan mahar untuk kalian. Bukan berarti kalian dibeli dengan itu, mahar itu bukan artinya seperti itu. Tapi mahar ini juga satu bentuk penghormatan untuk kalian. Sebagai bentuk tanda ikatan yang nantinya kalau memang tidak bisa dimungkinkan untuk melanjutkan pernikahannya, kalian bisa melepas ikatan ini dengan mengembalikan mahar yang kalian terima itu. Maka diperkenankan khulu, wanita melepas diri dari ikatan ini dengan mengembalikan mahar. Semua diatur dalam Islam. Belum lagi Islam mengatur kalian wanita diberikan hak waris. Dari suami kalian dapat warisan. Bahkan dari anak kalian sebagai ibu dapat warisan. Dari ibu, dari bapak kalian dapat warisan. Bahkan dari saudara kalian dapat warisan seperti laki-laki. Ya, sudah Allah katakan dalam Al-Quranul Karim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Min qala minhu. Aw kasur nasiban mafruḍa. Laki-laki punya bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua atau kerabat. Ya, sedikit atau banyak bagian yang telah ditetapkan. Begitupun wanita sama dapat bagian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam Al-Qur'an telah menyebutkan satu surat khusus untuk kalian wanita. Surat An-Nisa namanya. Yang di situ Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah." Allah katakan dalam ayat yang agung ini bahwa laki-laki pemimpin, pelindung, pengayom, pembimbing, pendidik bagi wanita karena punya kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan dia kelebihan. Ya. Wa bima anfaqu, dan karena suami wajibnya memberi nafkah kepada wanita min amwalihim, dari hartanya. Maka kalian fasholihatu qanitatun, wanita salihat yang taat, yang selalu hafizatul ghaib, menjaga, memelihara ketika suami tidak ada di sisinya, bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaganya. Kalian wanita muslimat. Subhanallah, ikhwati fiddin rahiman rahimakumullah. Begitu agungnya dan mulianya Allah berikan kedudukan kalian wanita muslimat. Sampai Allah sebutkan dengan surat khusus An-Nisa, menceritakan tentang bagaimana Allah ya memperhatikan wanita, hak-hak wanita. Bahkan kalian ketika menikah pun, kalian punya hak untuk dipergaul dengan cara yang baik. Sebelum kalian menikah, masih bersama orang tua wajib menjaga kalian dengan baik, mendidik dengan baik. Setelah menikah pun, suami kalian harus mempergaul dengan cara yang baik. Seperti yang Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah sampaikan, dan pergaulilah mereka istri kalian dengan cara yang ma'ruf. cara yang baik. Wallah alam bisawab ikhwati fidin rahimah rahmakumullah, para jamaah pendengar yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Ternyata sudah 1 jam berlalu waktu kita. Masya Allah, hampir 1 jam. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun karena waktu yang sangat terbatas, ya, tentunya tidak mungkin kita akan bisa, ya, menjawab semuanya, dan mungkin hanya beberapa yang bisa, ya, kita coba untuk membaca dan memberikan jawaban sedikit, insya Allah. Dan karena ada asatidah bersama kalian juga di Palu di situ, bisalah kalian bertanya kepada mereka, asatidah antum barakallahu fikum di situ, atau di mana para pendengar yang dekat dengan asatidah, bisalah bertanya agar lebih naam dapatkan banyak faedah. Naam. Ini ada pertanyaan, bagaimana Ustaz, apakah hukum istri meminjam uang kepada teman tanpa izin suami? Sedangkan istri meminjam uang untuk keperluan bersama, yang itu untuk makan bersama anak-anak. Jika saya tidak meminjam, maka anak-anak akan kelaparan. Jazakumullah khairan. Nah, ini kembali kepada kalian dengan suami, tentunya lebih tahu kondisi ekonomi. Kalau suami kalian, suamimu yang bertanya maksudnya, dia sudah kerja dan dapatkan hasil, maka engkau bersabar dengan apa yang diberikan, qanaah dengan yang Allah anugerahkan. Insyaallah itu akan lebih barokah dan lebih baik untuk keluarga kalian berdua dan anak-anak. Barakallahu fikum. Namun kalau ternyata suami tidak bisa mencukupinya, jangan engkau melakukan perkara ini. Meminjam untuk keperluan bersama, alasannya tanpa seizin suami, karena ini akan menjatuhkan martabat suami nantinya. Seakan-akan engkau telah menganggap suamimu tidak bisa memenuhi hakmu. Suamimu tidak bisa memberikan nafkah padamu. Sehingga engkau pun membongkar aib suamimu. Dengan menunjukkan kekurangan suamimu. Suamimu adalah miskin sehingga engkau pinjam kepada orang tanpa suamimu tahu. Jangan, jangan lakukan ini. Jaga kewibawaan suamimu. Kalaupun mau meminjam, biarlah suamimu yang mencari pinjaman. Kalau memang itu keluargamu, berikanlah syafaah atau berikan, ya, sarana untuk suamimu yang berkenan, atau menyampaikan pada keluarga. Atau engkau bersama suami bersama-sama. Jangan sampai suamimu tidak tahu, apalagi tidak mengizinkan. Ya, khawatirnya nanti meninggal dunia, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Barakallahu fikum. Sehingga mohon musyawarahlah dengan suami. Karena Allah katakan dalam surat An-Nisa tadi, yang kewajiban memberi nafkah adalah suami. Dan wanita menerima dengan sabar, qanaah dengan apa yang diberikan suami. Tapi kalau suaminya tidak bisa memberi nafkah sama sekali, ini karena tidak mau kerja, pamalas umpamanya, ini suaminya tidak baik. Ya. Ini adalah suami yang tidak baik. Sudah Allah katakan, arijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallah. Cobalah kalian suami berpikir bagaimana cara bisa memberi nafkah kepada istri. Naam, supaya dia tidak sampai terlantar, tidak sampai kelaparan dan sebagainya. Bismillah, dan pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, bagaimana jika ukhuwah yang telah renggang ingin diperbaiki namun ada rasa gengsi dalamnya? Dan tolong berikan kiat-kiat untuk lebih berlapang dada atas kesalahan orang lain pada kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, penanya yang dimuliakan Allah, sungguh sangat bagus pertanyaannya. Tentunya ini akan butuh pembahasan panjang dan bahasan tersendiri. Namun perlu kami sampaikan, salah satu ayat Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Mukmin itu semua saudara. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian dan jaga kebaikan hubungan persaudaraan di antara kalian. Dalam surat Al-Anfal juga Allah katakan, wattaqullah, setelah Allah perintahkan untuk kita menjaga, memperbaiki hubungan, bertakwalah kepada Allah. Artinya, kalau benar kita ini bertakwa kepada Allah, kita tentunya akan mengedepankan akhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah itulah yang akan menjadikan eratnya ukhuwah. Saat saudara kita, dia ya, menyakiti kita, kita tidak balas menyakiti. Bahkan kita berusaha mendoakan kebaikan, membalas kebaikan baginya. Ketika saudara kita keliru, kita nasihati dia. Allah katakan dalam Al-Quran, idfa' billati ya ahsan, engkau balaslah apa yang dilakukan saudaramu yang tidak kau suka itu dengan kebaikan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan tidak baik. Namun terkadang ikhwah, kita salah mengerti pada saudara kita. Saudara kita ingin memberi nasihat, dikira dia itu kritik-kritik kita, dia itu cari-cari kesalahan kita. Mungkin dia ingin memberi nasihat untuk kita, untuk kebaikan kita. Dan kita harus lapang dada. Siapa di antara kita yang sempurna? Tidak ada. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhih. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Kalau kita ingin lihat yang di muka kita, apa yang ada di badan kita, bercerminlah di depan cermin. Dan apa yang ditampakkan oleh cermin itulah badan kita sejatinya. Dan kalau kita mengandalkan mata kita, tidak mungkin bisa menjangkau semua. Jangankan yang di balik punggung kita, yang tetangga mata kita sendiri, seperti alis kita, bibir kita, mata juga gak bisa. Makanya wanita kalau bersolek, bikin celak alis, celak mata itu sendiri, atau bikin gincu di bibirnya, kira-kira pakai cermin apa enggak? Coba kalau wanita bersolek gak pakai cermin, apa yang terjadi? Pakai celak mata, pakai yang di alis itu, pensil alis umpamanya, ya, atau pakai gincu bibir, pakai make up bedak yang di pipinya. Kalau gak pakai cermin, apa yang terjadi? Mungkin blepotan, tak karuan ya. Waliyadzubillah. Makanya perlu cermin. Begitupun kita kalau enggak ada nasihat, teguran dari saudara kita, enggak mungkin kita akan baik. Makanya kita diperintahkan tawasobil haq, tawasobis sabar. Ini untuk menjaga ukhuwah juga, kita harus lapang dada menerima nasihat, terima kritikan. Ya ikhwah barakallahu fikum, kalau masih ada saudara kita yang tegur kita, kritik kita, syukurlah. Jangan kita tersinggung. Syukur kenapa? Ada orang yang peduli mengingatkan kekurangan kita. Ada orang yang peduli memperhatikan kita sehingga kealpaan kita. Kita jadi tahu, oh saya ada kurang di sini. Syukurlah, terima kasih. Jazakallah khair atas nasihatnya, atas kritikannya. Jangan kita merasa sok suci. Dikritik gak mau, diingatkan gak mau, dinasihatin gak mau. Jangan, jangan. Dan kita tidak boleh cari-cari aib dan kesalahan orang pula. Karena ini akan merusak ukhuwah kita. Makanya diingatkan Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling hasad, iri, dengki. Jangan kalian saling tanajus. Jangan kalian saling membelakangi. Bahkan beliau perintahkan, wa kunu ibadal ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, para pendengar yang dimuliakan Allah, satu lagi pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz mau tanya, bisa beri contoh peran muslimah dalam dakwah di masa sahabat, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tentunya amat sangat banyak. Karena satu kali pertemuan ini enggak mungkin kami sampaikan. Semoga ada kesempatan yang keduanya untuk kita contohkan contoh-contoh dari wanita solihat di kalangan para sahabiah dan juga para tabiin, tabi'an ya, apa, para tabiin dan tabi'ut tabiin, mungkin mereka bagaimana wanita-wanita di zaman itu dalam kesibukan suami berperang di medan laga, tapi istri berperang di rumah untuk mendidik anak-anaknya, berjuang untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang handal. Ya, laki-laki yang tangguh, berilmu, pemberani, kuat, ilmunya kuat, ya, semangatnya itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan akan kita lanjut pada pertemuan mendatang. Dan mohon maaf ketika pertanyaan ini belum bisa terjawab kali ini, semoga pada pertemuan berikutnya ya, bisa kita kembali lanjutkan insyaallah biidznillah taala. Dan saya pribadi mohon maaf, bukan saya yang paling baik dengan memberi nasihat ini, tapi ingin kebaikan. Maka kalau baik itu dari Allah, pujilah Allah, ikutilah kebaikan yang datang dari Allah. Tentunya ada kekurangan pastinya, itu dari diri pribadi, saya pribadi mohon maaf dan bertaubat kami kepada Allah Azza wa Jalla. Wa barakallahu fikum, semoga Allah jaga kita dalam kebaikan dan kebenaran dan istiqomah di atasnya. Sampai kemudian mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan jumpa kembali dalam kajian lewat udara ini. Atau bisa kita kembali jumpa di surga Allah. Semoga demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.